نسيم هبت علينا من حمال المصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال المصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت من للنبي في كل حال اختفى على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا هم رجال الأكابر هم أهم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا يا حال سجع فحالي بالنبي قد صفا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, pemirsa Baja TV dan juga sahabat radio dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa berikan kepada kita semua kesehatan dan kemudahan untuk semua urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kami kembali dapat menemani Anda dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan semoga pemirsa dan juga sahabat sudah menyiapkan diri ya, untuk bisa mengikuti kajian ini. Dan semoga apa yang nanti kita pelajari akan bisa menjadi bekal bagi kita agar bagaimana kita bisa menciptakan keindahan di dalam rumah tangga kita, keindahan di dunia, mukadimah keindahan di akhirat. Dan kita masih berada di silsilah tentang masalah rumah tangga. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan materi kita bahwa dalam rumah tangga ini tentu ada hal-hal yang hendaknya diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu suami istri ya, karena memang itu pokok ya dari rumah tangga itu adalah suami dan istri. Dan hendaknya untuk membangun keindahan ini adalah kita harus mengerti bagaimana ilmunya, apa yang harus diperhatikan, dan juga harus ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh keduanya. Ada hak yang harus dipenuhi, ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Maka penting kita untuk mengerti akan ilmu masalah membina keindahan dalam rumah tangga ini, sehingga nanti kita akan bisa tidak terjadi kedzaliman di dalam rumah tangga, dan juga kita bisa menjalin hubungan, menjalin keindahan yang sesungguhnya ya di dalam antara suami dengan istri. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tema kita kali ini adalah tentang masalah kewajiban suami terhadap istri ya. Kewajiban suami terhadap istri, karena suami adalah qawam sebagai pemimpin, tentu kita akan memulai dari suami terlebih dahulu. Hal-hal apa yang hendaknya dilakukan oleh seorang suami sebagai bentuk pemenuhan, memenuhi hak seorang istri. Jadi kita akan membahas tentang tema tersebut. Dan sebelum kita memasuki materi ya, kami akan menyapa Umi, menyapa Buya. Umi akan menyapa Buya yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Sehat Buya? Alhamdulillah sehat berkat doa para pemirsa, para pendengar. Semoga semua para pemirsa, para pendengar dimanapun berada tetap senantiasa dalam rahmat Allah. Amin, amin. Dan dikaruniai oleh Allah kebahagiaan, keindahan di dalam rumah tangganya. Amin, amin, amin, amin. Baik Buya, tadi seperti yang sudah disampaikan, kita akan mengangkat tema tentang masalah kewajiban suami terhadap istrinya Buya, untuk agar sebagai bentuk ini lanjutan dari materi kita, yaitu dalam membina keindahan di dalam rumah tangga Buya. Dipersilahkan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatullahi wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala ahlihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur kepada Allah atas karunia Allah yang Allah berikan kepada kita pagi ini, yaitu kemudahan untuk bisa kita bersama-sama bergabung dalam acara belajar bersama untuk meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kualitas kita di hadapan manusia di dalam kita berinteraksi dengan sesama manusia semakin baik. Karena urusan kepada manusia dengan baik adalah juga menjadi sebab Allah cinta kepada kita. Termasuk yang sangat penting adalah masalah suami istri. Berbuat zalim kepada orang di luar sana merupakan sebuah kesalahan dan dosa. bagaimana jika itu yang didzalimi orang yang berada di dalam rumahnya. Ada tanggung jawab di antara keduanya, kewajiban-kewajibannya harus penuhi. Maka untuk menghindar kita dari hal-hal tersebut, kezaliman-kezaliman, maka kita harus tahu apa kewajiban-kewajiban kita. Kewajiban suami apa, kewajiban istri apa. Adapun seorang suami ada punya kewajiban-kewajiban atas dia terhadap istrinya, hak-hak para istri kepada para suami. Jadi bukan menikah sekedar menikah, akan tapi di situ harus ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Dan memang dalam keindahan yang sering kami sampaikan, memang dari semua pihak tidak perlulah banyak menuntut, akan tapi dari semua pihak perlu memperhatikan untuk melaksanakan kewajibannya. Kewajiban seorang suami kepada istrinya, ada kewajiban yang sifatnya kewajiban materi, kewajiban-kewajiban urusan materi. Yang pertama adalah mahar. Mahar adalah harus dibayar oleh seorang suami kepada seorang istri setelah sahnya sebuah pernikahan. Nah, kemudian setelah mahar, dan mahar memang bukan rukun daripada pernikahan, akan tapi setelah terjadi pernikahan wajib mahar itu dibayarkan kepada seorang istri. Di sisi lain memang sana ada pendidikan bagi seorang wanita, tidak perlu banyak menuntut mahar terlalu berat yang bisa menjadi sebab susahnya pernikahan, akan tapi permudahlah urusan pernikahan. Yang jelas bahwasanya mahar adalah waktu nisa suatu kotihin dan helah, itu para wanita hendaknya diberi maharnya. Allah merintahkan berikan mahar. Mahar adalah semua yang bernilai, yang bisa dinilai dengan uang. Dinilai dengan uang. Jasa bisa. Jasa bisa. Jadi mahar bisa jasa. Seperti apa contohnya? Jasa mengajar Al-Quran, bukan hafalan Quran. Selama ini yang sering kita dengar maharnya hafalan Quran. Salah itu, tidak benar itu. Berarti itu enggak sah ya? Bukan. Maharnya enggak, pernikahannya sah, tapi bukan disebut sebagai mahar yang benar. Ya, sebab mahar itu kalau tidak benar nanti kembali kepada mahar mitsil. Ini kan tren kadang-kadang hafalan Quran, bukan mengajar Al-Quran. Karena mengajar Al-Quran ada tenaga, ada jasanya. Bukan walaupun istrinya memang menuntutnya enggak, pokoknya hafalan Quran begitu ya, itu enggak ada masalah. Tidak jatuh hafalan Quran, tidak jatuh sebagai mahar. Begitu ya. Nah, karena hafalan bukan ada nilainya, enggak ada nilainya secara materi. Baik, tapi mengajar yang ada pada Nabi adalah mengajar Al-Quran. Kemudian termasuk apa saja yang bernilai, biarpun hanya kalau tidak punya apa-apa, biarpun cincin dari besi, kata Nabi. Nah, ya harus ada nilai yang diberikan. Kemudian setelah itu ada sukna, tempat tinggal. Tempat tinggal tentunya tempat tinggal yang tidak harus mewah, tidak harus ini, akan tapi ya layaklah, pantas. Ini beban suami loh ya, atas suami lah ya, bukan beban istri seorang suami. Jadi kalau menikah ya inilah, suami menyiapkan tempat tinggal, tidak harus beli, bisa saja ngontrak. Dan seorang istri tidak perlu banyak tuntutan, harus tuh pribadi, rumah pribadi ya tidak. Akan tapi yang jelas sepanjang terjadi pernikahan, maka di sana harus ada tempat tinggal, biarpun harus dengan ngontrak. Atau masih gabung dengan orang tua juga bu ya? Gabung dengan orang tua ya tentu, tapi nanti ada berikutnya. Istri tidak merasa tersakiti. Ini yang ketiga, nanti yang hak selain maliyah nanti. Nanti ada disebutkan. Sekarang yang urusan dengan harta dulu. Kewajiban-kewajiban yang ada hubungannya dengan masalah harta, tempat tinggal. Dan kemudian yang ketiga adalah nafkah. Tapi dalam urusan tempat tinggal, bisa jadi seorang istri mengatakan, wahai suamiku, aku sudah punya rumah. Daripada abang sibuk-sibuk mencari rumah ngontrak, tinggal di rumah saya saja. Ya enggak ada. Bahkan kemudian nafkah. Nafkah adalah kewajiban seorang suami. Tapi kalau seorang istri tiba-tiba berkata dan menjatuhkan haknya, misalnya suaminya baik, akan tapi dia tidak bisa bekerja dan sebagainya, atau mungkin suaminya adalah orang yang senang ibadah dan sebagainya, lalu seorang istri hanya pengen dengar suaranya suaminya membacakan Al-Quran untuk dia. Wahai suamiku, kau tidak usah kerja saja deh. Aku pengen setiap hari dengar suaramu baca Al-Quran. Jadi duduk saja di rumahku. Nah, maka sah-sah saja. enggak, seorang suami makan di sana, makan di atas istri, tidur rumah istri, ditanggung ya itu istri, ya, tapi ingat itu adalah dengan kerelaan seorang istri, kerelaan seorang istri. Baik, itu adalah hukuk, hak-hak yang berkenaan dengan harta. Dan termasuk nah ini masalah mahar adalah tidak perlu mahar, ada yang cukup untuk, bahkan kalau hitungannya adalah sangat sedikit, dua genggam beras itu paling sedikit. Ada aturan jumlahnya nggak? Nanti ada ya? Nanti disesuaikan, cuman paling ringannya jangan sampai dia kalau dua genggam, dua mut itu kan untuk makan. Nah, makan apa sih kalau lebih dari dua mut? Yeah. Dua mut itu adalah 1,5 kilo. Ada seorang perempuan makan 1,5 kilo beras sehari? Maksudnya itu paling minim ya seperti itu. Jangan mut itu 1,5 kilo ya ukurannya? Kurang 1,3 lah, 1,4. Baik. Ya. Itu adalah bahkan nanti sampai kalau mang itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Nanti setelah itu pengembangannya, kesempurnaannya adalah di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kalau nafkah itu disesuaikan dengan kemampuan seorang suami. Artinya kalau suaminya enggak mampu ya jangan dipaksa diminta lebih ya. Ya. Tapi nanti ada dalam mazhab Malik, kalau seorang laki-laki menikah dengan anaknya raja, harus dia bisa memberikan sesuai dengan keinginannya. Kalau punya pembantu, siapkan pembantu. Itu semua adalah kewajiban. Kalau ternyata seorang putri raja kok merelakan, itu babnya beda. Misalnya bang suami, wah suami kok nikah, enggak usah disiapkan pembantu, aku punya kok pembantu, enggak apa-apa. Mohon maaf, ini harus dipahami bahwa suami melayani urusan nafkah, ya kan? Nafkah itu untuk urusan makan, yang menurut aurat, tempat tinggal. Kalau ternyata seorang istri itu kebiasaan di rumahnya, atau dia memerlukan seorang pembantu, maka seorang suami harus memikirkannya saat itu. Cuman ingat, seorang istri bukan seenaknya langsung minta pembantu 5, 3. Ya itu bukan begitu. Indahnya cinta itu bukan menuntut loh ya. Jangan salah mengerti bab-bab begini, nanti langsung pulang ke rumah bilang, bang saya dengar di radio harus ada pembantu. Oh enggak, kalau memang kebiasaan wanita itu adalah dilayani oleh orang, misalnya di rumahnya biasa dimanja, bukan dimanja, artinya dicukupi semuanya, baju dicucikan, ini baju, tak taunya pindah ke rumah suaminya harus mengerjakan segala pekerjaan yang sangat berat, mungkin dia akan merasa keberatan di awal-awal. Maka di saat seperti itu khawatir runtuh cinta itu. Tapi dalam Islam tuh enggak sekaku itu. Ada disesuaikan dulu. Tapi di sisi lain, wahai para istri, biarpun seorang wanita punya hak nafkah, hak rumah, ya, akan tapi pun demikian, menuntut hak bukanlah sebuah kebaikan. Banyak kita menemukan seorang wanita yang memang dengan sukarela memenuhi kebutuhan suaminya, karena yang diutamakan adalah cinta dan keindahan. Istrinya memang sudah punya kekayaan kok, kenapa? Apalagi yang dicari? Oh, dia sudah punya perusahaan, ada ini ada, lalu menikah dengan seorang laki-laki baik. Dan yang diinginkan, aku hanya membutuhkan laki-laki yang baik menemaniku kemana-mana aku pergi, karena aku seorang yang sangat sibuk. Karena aku seorang yang sibuk, jadi aku ingin ditemani oleh suamiku, bukan orang lain yang menemaniku. Dan aku berharap suamiku tidak usah punya kerjaan, biar kerjaannya adalah temannya aku. Loh, sah-sah saja yang demikian. Mungkin seorang wanita karir ini, alangkah indahnya kalau wanita karir cerdas semacam ini. Cuman wanita karir sekarang kurang cerdas. Sudah dia punya kekayaan, pengennya suami yang juga kaya. Akhirnya setiap hari suaminya naik pergi ke Amerika, istrinya pergi ke Australia, pulang tidak ketemu. Akan tapi ini wanita karir yang cerdas adalah dia pengen sopir pribadinya adalah suaminya, ya, sekretaris pribadinya adalah suaminya, tanpa merendahkan tentunya. Tanpa merendahkan, akan tapi justru kebanggaan. Alangkah indahnya, alangkah bangganya seorang perempuan kemana-mana ditemani oleh suaminya. Nih, ini artinya apa? Bisa saja seorang istri yang memenuhi kebutuhan semuanya, tapi itu ingat, sukarela dari seorang istri. Jangan seorang istri, jangan seperti sebagian kaum laki-laki, dianya beribadah kesana kemari, mungkin keliling dakwah kesana kemari, istrinya suruh di pasar dagang. Ini zalim ini para laki-laki itu. Katanya ibadah bukan ibadah. So, dia senang iktikaf di masjid setiap hari. Tapi suaminya suruh istrinya suruh jualan. Ini enggak benar. Ibadahmu adalah jualan sana, biar istrimu di rumah saja terhormat. Begitu. Cuman ingat, wahai istri solehah, menuntut bukan suatu hal yang baik. Baik. Kemudian ini adalah hak yang berkenaan dengan harta. Hei para suami, faham ya? Yang memberikan nafkah siapa? Anda yang memberikan nafkah. Nafkah di sini adalah disesuaikan. Disesuaikan pada dasarnya adalah ya itu tadi paling rendahnya adalah minimal untuk makan lah. Untuk makan ada, kemudian ya sama lauknya dong, jangan kasih beras tok nanti enggak pakai lauk. Kemudian juga memang ada memang harus pengobatan jika sakit ya. Iya. Di sana ini banyak ulama membahas pengobatan bukan bagian nafkah. Bukan bagian dari nafkah yang harus ini kan juga memang disebutkan sebagian kitab fikih sebenarnya. Makanya Habib Muhammad Ahmad Syatri membahas dengan panjang lebar jika urusan jasadnya saja perlu dilestarikan, bagaimana di saat sakit kok untuk dikembalikan sehat kok enggak wajib. Makanya di situ pengobatan juga dibebankan kepada suami. Iya. Baik. Kemudian ada kewajiban-kewajiban bagi seorang suami kepada istri di dalam hal selain urusan harta tadi, urusan malnya. Pertama adalah bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Oh ini ada wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah dengan istri dengan cara yang baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, ini cara memperlakukan istri harus dengan hormat. Dengan terhormat. Dengan penuh kasih sayang, dengan penuh penghargaan. Kemudian di sisi lain tuntutannya bukan sebagai seorang suami, akan tapi di situ adalah lebih dari sebagai seorang imam yang ngayomi kepada istri. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Maka keindahan kelembutan ini adalah dimulai dari situ seorang suami. Maka jadi seorang suami jangan kalau sama istri, kalau sama orang lain dengan bawahannya bisa lemah lembut, tapi di saat dengan istri kadang-kadang main caci maki, main olok dan sebagainya. Dia bukan suami yang baik yang seperti itu. Nah, Nabi mengatakan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Nah ini sebaik-baik kamu adalah orang yang bisa baik kepada keluarganya. Enggak ada orang dianggap baik jika bisa baik kepada orang lain tapi tidak bisa baik kepada keluarga. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang bisa baik kepada keluarga. Dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah masalah bergaul ya. Hindari kalimat kasar, caci maki, olokan, ejekan, merendahkan dan seterusnya. Karena itu menyakitkan. Karena dia adalah perlu diayomi. Lebih dari itu seorang wanita adalah sensitif. Lembut. Sensitif lembut. Karena kelembutannya adalah harus dilawan dengan kelembutannya. Maka agar tampak keindahan. Cuman kadang seorang wanita laki-laki itu sewenang-wenang. Ini problem. Baik. Nanti ada bab lain bagaimana jika menemukan suami istri yang begini. Itu pun tidak boleh berubah seorang laki-laki menjadi tidak baik. Menjadi tidak baik. Karena apa? Kekasaran tidak bisa diselesaikan dengan kekasaran. Si perilaku wanita yang tidak baik pun tidak boleh dibalas dengan ketidakbaikan. Kemudian setelah itu bergaul dengan yang baik ya. Tolong ini perhatikan benar ini. Jangan menuntut deh pokoknya. Ini pembahasannya adalah tugasnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Itu wa'ashiruhunna itu bermu'asyarah dalam urusan zahirnya, lisannya, pandangan matanya, tangannya, kakinya, semua anggota tubuhnya jangan digunakan melakukan yang kasar kepada seorang istri. Setelah itu lihat alangkah indahnya Islam ya, mengajarkan segala keindahan. Ada orang suami yang katanya mencintai istrinya tapi dikit-dikit main tempeleng. Saya enggak mikir lelaki baik tidak akan memukul istrinya biarpun istrinya sangat tidak benar. Kalaupun istrinya tidak layak menjadi istrinya, maka dia tidak akan memukul sampai kapanpun. Hanya akan berikan keputusan, silahkan pulang ke rumah ibunya. Tidak akan terjadi pukulan di rumahnya. Dengar kalimat ini. Laki-laki baik tidak akan memukul istrinya. Cuman kadang kita mendapatkan aduan-aduan yang mukanya bengkak. Hah? Semua ini adib. Ini laki-laki atau mau jadi petinju sama istrinya tak punya malu. Hah? Daftar jadi petinju sana kalau berani itu. Atau perang nanti di Israel sana. Istrinya jadikan bahan tempelengan dan sebagainya. Dan sungguh itu laki-laki yang sangat dungu. Tidak punya kelebihan. Kadang-kadang kalau kita buka konsultasi itu sedih kadang-kadang dengan perilaku-perilaku semacam itu. Mana sebagai imam yang harus dihadirkan? Qawamah. Mana tanggung jawab, makna mengayomi, makna ngemong itu di mana? Sebagai seorang suami. Ingat, suami yang baik dia tidak akan memukul istrinya biarpun istrinya layak untuk dipukul. Dengar kalimat sederhana. Suami yang baik tidak akan memukul istrinya biarpun istrinya layak untuk dipukul. Kemudian yang kedua adalah mengajari ilmu agama. mengajari ilmu agama. Nah, mengajari ilmu agama di sini, jika dia mampu. Kalau enggak mampu, apa yang harus dilakukan seorang suami? Kalau tidak mampu, karena urusan agama ini adalah kepentingan, kalau ngasih nafkah tadi kan kepentingan urusan dunianya, kelestarian hidupnya. Dan urusan agama adalah kelestariannya, bukan di dunia tapi di akhirat nanti. Bahkan bukan saja di akhirat, di dunia pun ada hubungannya dengan agama. Maka bagi seorang suami hendaknya bisa mengajari istrinya urusan ilmu agama. Sampai kami sering katakan bahwasanya, jika engkau tidak ngerti agama, hai para suami, kau tidak boleh nikah. Kalau terpaksa engkau harus menikah sementara engkau tidak punya ilmu agama, setelah menikah kamu harus siap belanja, ngambil ilmu agama dari ustaz, lalu diberikan kepada sang istri. Kalau ternyata dirimu enggak mampu untuk belanja, untuk mengambil ilmu dari orang, maka hendaknya engkau izinkan istrimu untuk belajar. Maka ini termasuk kedunguan yang sangat. Jika seorang suami tidak mengajari istrinya di rumah, pun demikian melarang istrinya untuk keluar rumah. Ini super dungu. Karena apa? Istrinya tidak akan kenal agama. Karena sudah istri tidak kenal agama, apa yang terjadi? Pelanggaran-pelanggaran di dalam rumahnya. Na'udzubillah. Kehinaan-kehinaan di dalam rumahnya. Jadi itu mengajari ilmu agama. Setelah belajar ilmu agama, nah ini tadi yang tadi disinggung, hindarkan dia dari sebab-sebab ketidaknyamanan. Indror, ketidaknyamanan. Tentunya ini adalah dalam ukuran orang sehat ya. Orang sehat itu begini. Misalnya di rumah itu ada banyak keluarga, ya kan? Sementara istri sangat menjaga diri, kehormatannya dan sebagainya. Kemudian di list itu banyak laki-laki, saudara-saudara suami laki-laki dan sebagainya. Ipar-iparnya. Jika seorang istri merasa tidak nyaman karena ada urusan aurat, urusan segala macam ya. Kadang-kadang suami pergi terus di rumah ada iparnya sendiri dan sebagainya. Ketidaknyamanan yang ada hubungannya dengan syariat. Maka suami harus berusaha untuk memindah istrinya dari tempat tersebut. Bahkan termasuk, bukan jeleknya istri loh ya, termasuk jika seorang istri, ya kan, tidak nyaman dengan keluarganya karena jahatnya keluarga sang suami. Ingat ya, bukan kan hati istrinya jelek. Kalau hatinya istri yang jelek itu repot. Duduk sama ibu mertua enggak senang, duduk sama ini enggak senang, ini kan hatinya jelek. Artinya enggak? Anda kan bisa membaca sebagai suami ya. Kalau sebagai suami Anda bisa membaca bahwasanya, jika tinggal di dalam sebuah keluarga, ternyata memang yang baik adalah istri Anda. Kemudian yang lain kok tidak baik, kerjaannya menyakiti istri Anda, maka Anda punya kewajiban untuk memindahkan dia dari tempat tersebut. Bahkan kalau seandainya, mohon maaf, ibunda sang suami ini adalah enggak baik, menyakiti istri. Jangan dipaksa istri untuk baik-baik dengan ibunda, karena ketidakmampuan, mungkin tidak kuat. Yang penting tidak membenci. Kalau sudah ada tanda kebencian dari sang istri, ya ini beda ceritanya. Enggak, jangan dituruti kebenciannya. Misalnya istri sudah benar-benar baik, tapi sang ibu masih merong-rong sang ini terus. Maka di saat seperti itu, seorang istri berhak untuk dipindah. Akan tapi tetap, seandainya sang istri tetap bertahan di situ dengan penuh kesabaran. Karena ya, siapa lagi yang merawat mertuaku kalau bukan aku? Jika aku tidak sabar, siapa? Apakah ada orang yang bakal sabar melayani mertuaku yang kasar? Melayani mertuaku, pembantu apalagi orang lain? Maka jika ada mantu seperti itu, menantu ahli surga dia. Ya, menemukan mertuanya yang cerewet, mertuanya yang begini, mertuanya yang begini, akan tapi tetap saja tambah dengan yang penting suamiku sayang kepadaku, suamiku cinta kepadaku, aku mencintainya. Selesai. Ini ibu-ibu mertuaku, biarpun kasar kepadaku, ya anggap sajalah masuk kuping kanan teringan. Karena memang kebiasaan seperti itu. Lah ini wanita mulia, wanita hebat. Cuman di saat wanita itu tidak mampu dengan kekasarannya keluarga sang suami, maka dia berhak untuk dihindarkan daripada madharat tersebut, dari kejahatan. Jika bertentangan antara kewajiban suami kepada istri dan kewajiban suami kepada ibundanya, Bu ya, itu seperti apa, Bu ya? Misalnya tadi kan memang ibundanya yang kurang baik, Bu ya. Dan sehingga dia berpikiran untuk mengeluarkan istri dari rumahnya. Cuma ibundanya mengatakan tidak ridho kalau sampai si suami ikut keluar gitu. Baik, oh bisa diselesaikan. Nyewa rumah tetang dekat situ. Suaminya tetap sama ibunya. Hanya di saat memerlukan saja datang pada sang istri. Ada jalan? Enggak ada. Yang enggak ada jalan itu orang yang terlalu banyak tuntutan. Jadi ketika seorang ibu mengatakan enggak ridho kalau anaknya keluar itu memang tidak boleh keluar ya, Bu ya. Karena ibu nomor satu. Walaupun memang zalim. Dolimnya ibu. Ya ibunya memang dolim gitu. Dolim, tapi siapa lagi yang merawat ibunya kalau bukan dia? Gitu ya. Nah, tetap. Hormatilah istri, dikontrakkan rumah yang berdekatan yang bisa dilihat setiap saat. Dan sampai ibu tidak berubah. Nah, ini harus perhatikan, jangan mentang-mentang ibu begitu langsung pergi. Ingat, sejelek-jelek apapun itu adalah ibu. Gitu ya. Sejelek-jelek apapun, sejahat apapun adalah ibu. Dan kewajiban seorang anak laki-laki tidak akan putus sampai kapanpun. Tidak akan. Justru semakin besar kewajibannya di saat ibundanya berakhlak seperti itu yang tidak baik gitu. Baik. Ya, kemudian ini hal-hal ini bukan muasyarah dan sebagainya. Mungkin inilah yang mungkin perlu ditekankan ya. Masalah kenyamanan dan sebagainya. Kenyamanan seorang istri yang harus diperhatikan kan, dan sebagian orang ini cuek urusan kenyamanan istri, dipaksa kamu harus begini. Oh, enggak bisa. Saudaranya laki-laki gak baik semuanya, gimana dipaksa ya, tertekan ya. Dia dan ada seorang wanita tertekan. Sisi lain dia mencintai suaminya, sisi lain dia tidak mampu di situ. Maka cobalah, biarpun dikontrakkan satu kamar yang sempit, di mana yang penting istri terbebas daripada ketoliman-ketoliman tersebut. Baik, itu diantaranya. Kemudian yang lain adalah seorang suami harus gini. Ini sifatnya batin ya. Tulus itu begini. Di dalam urusan dengan istri itu memang harus atas dasar karena Allah, sehingga dia tidak serta-merta menanti balasan dari seorang istri. Maka itu tulus maksudnya. Al-ikhlas atau wafa kepada istri di dalam melayani sang istri. Ini kewajiban di hadapan Allah dan di hadapan istri. Jadi jangan sampai seorang suami itu adalah di dalam hal pelayanannya kepada istrinya itu hanya karena ingin dibalas oleh sang istri dengan kebaikan yang serupa. Karena itu nanti akan munculkan satu tradisi tuntut menuntut. Hanya kalau kau tidak begitu maka aku tidak mau berbuat begitu. Mungkin itulah globalnya tentang kewajiban-kewajiban seorang suami kepada istrinya. Baik, bismillah. Pemirsa Baca TV dan juga sebuah radioku, tadi Bia sudah menyampaikan kepada kita tentang apa yang hendaknya diperhatikan oleh para suami ya. Intinya kalau memang menuntut tidak diperkenankan kan, tapi suami harus paham dengan kewajiban supaya nanti tidak terjadi kezaliman kepada istri, baik itu kewajiban masalah secara lahir ataupun kewajiban secara batin. Dan tadi sudah Bia sampaikan. Baik, kepada pemirsa dan juga sebuah radioku dimanapun Anda berada, jika Anda ingin bergabung dan bertanya kepada Bia langsung, Anda bisa bergabung bersama kami di 0852847 00147, atau Anda bisa bergabung di via SMS kami di 081321461079. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya, kita akan jeda terlebih dahulu dan kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini.